Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Asyarul muslimin rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pekan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang adab-adab berdoa, di mana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang beberapa faktor pendukung terkabulnya doa. Sehingga pada malam hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Disebutkan dalam kitab ini sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah, mal hikmah min khalqil jinni wal ins. Sebuah pertanyaan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia. Al-jawab, maka jawabannya beliau rahimahullah akan, qabla an atakallama an hadha su'al uhibbu an unabbiha ala qa'idatin amah. Beliau mengatakan, sebelum aku membahas tentang pertanyaan tersebut, aku hendak mengingatkan kepada kalian tentang sebuah kaidah yang sifatnya umum, sebuah kaidah yang sifatnya menyeluruh. Fima yakhluquhullahu azza wa jal wa fima yashra'uh, sebuah kaidah terkait dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Beliau sebagai mukaddimah akan menyebutkan tentang sebuah kaidah, sebuah rumusan yang sifatnya sangat umum terkait dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Kaidah tersebut, kata beliau rahimahullah, ma'khudatun min qawlihi ta'ala, adalah sebuah kaidah, sebuah rumusan yang diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua, yaitu firmannya, wa huwal alimul hakim, dan dialah Allah al-alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa qawlihi, dan juga diambil dari firman-Nya, innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dia memiliki dua asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua Asma'ul Husna. Dan kita tahu di antara Asma'ul Husna, di antara nama-nama Allah yang indah adalah Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim yang artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, dengan pengetahuan yang terperinci. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Allah Azza wa Jal Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah Al-Hakim. Al-Hakim juga termasuk Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana, yang maha adil. Sehingga segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, pasti berdasarkan kebijaksanaan yang sempurna, keadilan yang sempurna. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Karena zalim adalah lawan dari adil. Allah tersucikan dari semua aib, semua kekurangan. Termasuk diantaranya adalah zalim atau kezaliman, yang merupakan lawan dari keadilan atau kebijaksanaan. Wa ghairihima minal ayatil katsirah adalah ala isbatil hikmati lillahi azza wa jal. Kemudian beliau mengatakan, dan sekian banyak ayat yang menetapkan tentang adanya sifat hikmah bagi Allah azza wa jal. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjumpai sekian banyak ayat yang menetapkan tentang adanya hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fima yakhluquhu wa fima yashra'u. Hikmah pada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semua syariatnya. Ai fi ahkamihil kauniyah wa ahkamihi syar'iyah. Kata beliau, yaitu hikmah pada hukum-hukum kauniyah dan hukum-hukum syar'iyah. Beliau rahimahullah di sini menjelaskan kepada kita tentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi dua. Hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang secara global bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah hukum-hukum kauniyah. Hukum-hukum kauniyah itu artinya hukum-hukum Allah yang terkait dengan seluruh alam semesta, atau hukum-hukum Allah yang terkait dengan urusan duniawi. Sebagai contoh misalnya, keberadaan manusia, hewan, tumbuhan, pakaian, gunung, laut, dan lain sebagainya. Maka semua merupakan ketetapan Allah Azza wa Jal yang sifatnya kauniyah. Hukum-hukum kauniyah, hukum-hukum alam semesta. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum syar'iyah, artinya hukum-hukum yang terkait dengan urusan agama. Semua ketetapan Allah yang berkenaan dengan urusan agama. Kita ambil contoh misalnya tentang diwajibkannya sholat, puasa Ramadan, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tentang adanya hukuman had bagi pelaku zina, bagi pelaku pencurian, atau yang lainnya. Tentang adanya ketetapan tentang pembagian harta warisan, atau yang lainnya. terkait dengan syariat Islam atau urusan agama. Maka semua masuk dalam kategori hukum-hukum syar'iyyah. Nah, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan lebih lanjut, fa innahu ma min syai'in yakhluquhu Allah azza wa jalla. Maka sungguh tidak ada sesuatu pun yang Allah subhanahu hukum tadi, hukum kauniyah atau hukum syar'iyah. Maka semua ketetapan Allah azza wa jal pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah azza wa jal menetapkan sesuatu yang sia-sia. Sehingga semua ketetapan Allah, semua takdir Allah berkenaan dengan urusan agama atau duniawi, itu pasti ada hikmahnya. Sawa'un kana dzalika fi ijadihi au fi i'damihi. Sama saja apakah hikmah itu ada dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala au fi i'damihi, atau dalam peniadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu yang ada pasti ada hikmahnya, dan sesuatu yang tidak ada, yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, juga pasti ada hikmahnya. Sehingga kalau kita hendak mengambil contoh satu saja ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada faedahnya, satu makhluk saja yang sia-sia dalam kehidupan ini, yang tidak ada manfaatnya sama sekali, maka tentu kita tidak akan bisa untuk melakukannya. Ini sebuah keyakinan yang harus kita miliki. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu, bahkan makhluk yang sangat jahat sekalipun, makhluk yang sangat durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iblis dan syaitan, maka keberadaan mereka di dunia juga ada hikmahnya, sebagai ujian bagi manusia, sebagai pelecut untuk melakukan ibadah kepada Allah. Karena kita tahu syaitan tidak bisa dilawan dengan fisik manusia. Syaitan adalah makhluk gaib, hanya bisa dilawan dengan zikir kepada Allah azza wa jal. Maka sebagai peluang bagi manusia untuk memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jal. Atau misalnya keberadaan berbagai penyakit yang berbahaya, juga demikian. Jangan dikira itu sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Ma'azallah. Sebagai kafarah misalnya, sebagai pelebur dosa-dosa, sekecil apapun makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berbahaya, seringan apapun rasa sakit yang diderita oleh manusia, akan menjadi kafaroh, menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bahkan rasa capek, rasa lelah, rasa letih yang dirasakan oleh seorang mukmin akan menjadi kafaroh, akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Demikian halnya dengan keberadaan berbagai bencana alam yang secara zahir menimbulkan banyak kerugian bagi manusia, kerugian harta benda, bahkan jiwa raga. Secara zahir merupakan suatu hal yang sangat merugikan manusia, namun ternyata di balik musibah itu ada hikmah yang sangat banyak. Para ulama telah menjelaskan hikmah-hikmahnya yang bisa dipetik oleh manusia. Di antara hikmahnya, kata ulama adalah sebagai kafarah. Sama seperti keberadaan penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam kehidupan ini sebagai pelebur dosa-dosa, sebagai peluang bagi kaum muslimin untuk melakukan amal soleh, untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berdoa, kemudian juga sebagai sarana untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Bukankah semua musibah tersebut disebabkan karena dosa-dosa manusia? Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua disebabkan karena ulah tangan kalian, wa ya'fu an katsir. Dan Allah banyak memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga hendak memilih sebagian hambanya untuk meninggal dalam keadaan syahid. Sebagian kaum muslimin yang meninggal karena tenggelam, karena tertimpa benda yang berat atau yang lainnya, maka dihukumi sebagai mati syahid. Meskipun bukan mati syahid yang hakiki, seperti seorang muslim yang meninggal di medan perang, namun keduanya dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Dia berhak untuk mendapatkan pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan hikmah-hikmah yang lainnya. Yang jelas semua pasti ada hikmahnya. Wa ma min syai'in yashra'uhu Allah Ta'ala illa li hikmatin sawa'un kana dhalika fi ijabihi aw tahrimihi aw ibahatihi. Kemudian kata beliau, demikian halnya semua syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada hikmahnya. Sama saja apakah hikmah itu terkait dengan perkara yang hukumnya wajib, perkara yang hukumnya haram, atau perkara yang hukumnya mubah atau diperbolehkan secara syar'i. Semua juga pasti ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan juga karena hikmah-hikmah yang sangat agung. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah Azza wa Jalla. Dengan tegas disebutkan bahwa hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa merupakan sarana terbesar untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Pendorong terbesar seorang muslim untuk bisa meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memang terbukti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat tadi, betapa kaum muslimin sangat bersemangat untuk melakukan ibadah sepanjang bulan Ramadan, melebihi ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan yang lain. Puasanya itu sendiri merupakan ibadah, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, qiraatul Quran, kemudian tadarus Al-Quran, thalabul ilm, menuntut ilmu agama, sedekah, dan lain sebagainya. Meskipun ada mafsadahnya, meskipun ada dampak buruknya sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan ibadah puasa, kita merasa lapar, merasa haus, terkadang sakit ketika berpuasa, suatu hal yang sangat logis ketika melakukan ibadah puasa. Namun mafsadahnya atau dampak buruknya tidak seberapa jika dibandingkan dengan maslahatnya yang lebih besar, maslahatnya yang sangat banyak. Demikian pula misalnya jihad fisabilillah jihad fisabilillah juga manfaatnya atau hikmahnya sangat banyak. Meskipun tidak kita pungkiri, jihad fisabilillah juga bisa menimbulkan sekian banyak mafsadah atau dampak buruk. Hilangnya harta benda, bahkan nyawa manusia dan lain sebagainya. Namun sekali lagi kalau kita bandingkan dengan maslahatnya, dengan hikmahnya, maka tentunya maslahat atau hikmahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Dengan jihad maka Islam akan menjadi agama yang mulia, akan tersebar dakwah Islam di berbagai penjuru dunia, akan diperoleh harta ghanimah, kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala mati syahid, dan hikmah-hikmah yang lainnya. Ini bisa kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya, kita kiaskan kepada syariat-syariat yang lainnya. Hukuman had bagi pelaku zina, potong tangan bagi pelaku pencurian, dan lain sebagainya. Maka semua pasti ada hikmahnya yang jauh lebih besar daripada mafsadahnya, daripada dampak buruknya. Kemudian kata beliau rahimahullah, lakin hadhil hikam allati yatadammanuha hukmuhul qawni wa syar'i qad takunu ma'lumatan lana. Akan tetapi hikmah-hikmah yang terkandung dalam hukum qawni atau hukum syar'i tadi, qad takunu ma'lumatan lana, terkadang bisa diketahui oleh kita. Mungkin kita bisa merasakan secara langsung hikmahnya, atau mungkin diperoleh dari keterangan para ulama sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Wa qad takunu majhulatun atau majhulatan, namun terkadang hikmah-hikmah tersebut tidak diketahui oleh kita dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas seorang muslim harus yakin bahwa semua pasti ada hikmahnya. Oleh karenanya dahulu para sahabat mereka sangat semangat untuk melakukan ibadah meskipun mereka tidak mengetahui hikmahnya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad dalam pelaksanaan ibadah haji. Umar mengetahui bahwa Hajar Aswad hanyalah sebuah batu yang berwarna hitam, namun dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Inni la a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa. Walau la ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbal atau yuqabbiluki ma qabbaltuki." Kata beliau, sungguh aku mengetahui engkau hanya sebuah batu yang berwarna hitam, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menimbakan mabarat, kalau seandainya aku tidak pernah melihat Nabi alaihissalatu wassalam menciummu, maka pasti aku tidak akan menciummu. Kata beliau radhiyallahu anhu. Nah, kita lihat bagaimana antusias beliau radhiyallahu anhu untuk mencium Hajar Aswad meskipun tidak mengetahui hikmahnya. Apa hikmah di balik syariat tersebut? Mencium batu yang berwarna hitam. Itu pun terkadang harus dilakukan dengan pengorbanan yang besar, harus berdesak-desakan dengan jamaah haji yang lain, harus berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke barisan jamaah haji yang ada di sekitarnya. Terkadang demikian. Namun Umar radhiyallahu anhu tidak mau tahu apa hikmahnya, dan beliau juga tetap semangat untuk melakukan sunnah tersebut meskipun tidak mengetahui hikmahnya. Dan beliau radhiyallahu anhu tidak pula bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam apa hikmahnya, apa hikmahnya mencium Hajar Aswad. Namun beliau radhiyallahu anhu sangat semangat untuk melakukannya. Dan bahkan sebagian sahabat sangat antusias untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya mubah dan pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, terkait dengan pakaian Nabi alaihissalatu wassalam atau terkait dengan sandal yang dipakai oleh Nabi alaihissalatu wassalam, juga berusaha dicontoh oleh sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra Umar radhiyallahu anhuma, juga demikian dikenal sebagai sahabat yang sangat semangat untuk mengamalkan semua sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, semua petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau memakai sandal yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sandal termasuk perkara duniawi, tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah tertentu. Namun berusaha untuk dicontoh oleh beliau radhiyallahu anhu. Maka pelajaran yang hendak kita sampaikan di sini adalah betapa para sahabat sangat semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam meskipun tidak mengetahui hikmahnya, meskipun tidak mengetahui apa manfaatnya. Dan dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan terkait dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, aku belum pernah sama sekali meninggalkan satupun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satupun sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sejak aku mengetahuinya. Aku khawatir ketika meninggalkan sunnah atau perintah tersebut, aku akan menjadi orang yang sesat, kata beliau radhiyallahu anhu. Dan masih banyak contoh yang lainnya, sehingga seorang muslim hendaknya memiliki karakter yang seperti itu, memiliki konsep akidah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun kalau kita mengetahui apa hikmahnya, tentu akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lahmul khinzir atau daging babi. Kita yakin pasti di balik pengharaman tersebut ada sekian banyak hikmah yang bermanfaat untuk seorang muslim. Nah, ternyata menurut penelitian medis, daging babi mengandung penyakit-penyakit tertentu yang sangat berbahaya bagi manusia. Mengandung bakteri-bakteri tertentu yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka semakin yakin kita dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Atau misalnya tentang diharamkannya khamr atau minuman keras, maka hikmahnya sangat zahir, sangat diketahui oleh kita semua. Siapapun mengetahui dampak buruk yang diakibatkan oleh khamr, bahkan orang-orang non-muslim sekalipun mengetahui dampak buruknya, sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan bahwa khamr adalah ummul khaba'ith, induknya segala keburukan. Ketika seseorang mengkonsumsi khamr, maka dia bisa melakukan apa saja yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tega membunuh jiwa manusia. Bahkan dia tidak merasa berat untuk membunuh dirinya sendiri karena khamr, sehingga semua yang memabukkan hukumnya haram. Kullu muskirin haram, kata para ulama, semua yang memabukkan hukumnya haram. Apakah yang berbentuk benda cair, benda padat, gas, dengan cara pemakaian yang sangat beragam, dengan diminum, dengan disuntikkan, dengan dihisap, dan lain sebagainya. Selama muskir, selama memabukkan, maka hukumnya haram. Dan masuk kategori khamr yang diharamkan dalam Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.